Kahatu weje idola, una ganting gagah bangkena, hatiku lulu terpesona dengan pangeran Hai Arjuna. Darat tamparan ita hasupa, aku tagilu jatuh cinta. Pandang pertama ku tergoda, menampak aku jabodaya. Bekembang-kembang agatateng, membayang hancilu halebe. Kasih dan sayang akam bebe, meting segeku hafal bube. Terpesona dengan pangeran Hai Arjuna.